Apakah boleh seseorang pinjam uang ke kita dan status kita pengepul hasil bumi dan status kita sebagai pengepul hasil bumi dan nanti pembayaran hutangnya melalui hasil panen petani tersebut yang akan dijual kepada kita? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Pertanyaannya, seorang meminjam kepada kita pinjaman, bayarnya dari hasil panen begitu. Iya, betul. Sesungguhnya kalau hanya sekedar hutang kemudian bayarnya nanti setelah panen, itu gak ada masalah. Gak ada masalah. Tetapi kalau ada syarat-syarat, nanti hasil panennya jual ke saya, itu jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena kullu qardin jara fiha naf'un fa huwa riba. Semua pinjam meminjam kalau memberikan keuntungan, maka itu adalah riba. Keuntungannya bisa dalam bentuk harta, bisa dalam bentuk jasa. Jadi apapun nafa', manfaat, kalau itu pinjam meminjam kemudian memberikan manfaat, maka itu sudah riba. Sehingga saya tidak tahu sistemnya tadi seperti apa. Mudah-mudahan gak ada kaitannya dengan pinjam meminjam. Artinya ini urusan pertaniannya sendiri, ini urusan pinjam meminjam sendiri, dan kemudian ketika sudah panen bayar, silakan. Tetapi kalau pinjam uang, tapi syaratnya ya, nanti kamu begini, nanti kamu begitu, berikan saya keuntungan, jangan kasihkan pada orang lain, ila akhiri, maka itu adalah keuntungan, barakallahu fikum. Gak perlu ada syarat-syarat seperti itu. Allahu ta'ala a'lam.